before we start the Dhamma talk, firstly, we should pay homage to the Buddha, the owner of the Dhamma, by recitation of the Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. I give the Dhamma present to you. Firstly, I would like to recite one of the Dhamma verses, and I will say my well wishes to you. Ragadi agi jalehi tata kayam mahajana nibbapesi naranato atta meginga wari no itina secha wajena hotu me jaya mengalan. That meaning means, ragadi agi jalehi tata kaya mahajanami. All sentient beings in this world, they were heated or burnt by the mental defilements, raga, etc., raga, dosa, moha, and also jati, the fire of the jati, the fire of the sickness, the fire of the old age, the fire of the death. So they are burnt or heated by this fire. So this heated, this all these beings, nibbapeti naranatho atta meginga warino. So our Buddha, he preached the discourse, the Eightfold Noble Path, the way to liberation of this suffering, because of that atta meginga warino. By the water of this Eightfold Noble Path, nibbapesi, so it can, by this water, extinguish or cease all this defilement, and also the beings, they can cease or they can extinguish by practicing Eightfold Noble Path of the teaching of the Buddha, Naranathomi, the leader of the world, or the refuge or the shelter of the three worlds. So, because of that, the word of the leader of the three worlds, the refuge or the shelter of the three worlds, the Buddha, he gave the Eightfold Noble Path, he teach. So this is the look like the water, whoever practiced this Eightfold Noble Path, so nibbapesi, can cease or can extinguish the beings who are burnt by the raga, etc., mental defilements. So by saying this truth, may you all be conquer all mental defilements, and may you obtain the auspicious victory of Nibbana. Sebelum saya memulai Dhamma Desana pada hari ini, kami akan mengucapkan suatu doa pengharapan untuk kalian semua. Jadi doa yang barusan telah dibacakan oleh Bante tadi, Seadao tadi, adalah sejenis dalam doa Buddhis yang disebut Saccakriya, ungkapan kebenaran. Dan isinya kira-kira demikian. Semua makhluk hidup di dunia ini terbakar oleh nafsu keinginan, terbakar oleh kebencian, terbakar oleh kebodohan, terbakar oleh penderitaan kelahiran, penderitaan usia tua, penderitaan kematian. Kemudian oleh Sang Buddha yang merupakan pelindung bagi semua manusia, yang merupakan pimpinan dari tiga alam, beliau telah mengajarkan 8 jalan utama kepada manusia, kepada makhluk hidup yang lainnya, sehingga mereka mampu untuk memadamkan api yang membakar umat manusia tersebut, bagaikan air yang mampu untuk memadamkan api yang berkobar-kobar. Semoga dengan ungkapan kebenaran ini, kalian semua sejahtera selalu. So today, I would like to give the Dhammatalk names, how to make the immature mental liberation, Chitta Vimutti Mature or Meghya Sutra, about the Venerable Meghya. Hari ini topik pembahasan Dhamma yang akan kami bawakan adalah bagaimana mematangkan batin yang belum matang untuk mencapai pembebasan batin. Isi ceramah hari ini diambil dari sebuah sutta yang disebut sebagai Meghya Sutta. So that is before I give the Dhamma talk, this Meghya, about the Meghya is mentioned in the Dhammapada Chaitavaka, the first story. Because of that, firstly, I would like to recite there these Dhamma verses. So, Varij, Donik Gahasa Lahu No, and I would like to recite there these verses, and Pandanan Chapalan Chaitan, Durekhan Doni Waraya, Ujong Karoti Medawi, Usukarowa Dejana, Wari Jowa Tele Keto, Oka Mokata Obedo, Break Pandadi Dan Chaita, Mara Deyan Bahatawi. So in this verses, Chaitami, the mind, Pandanan Chapalan, because our mind is the nature so excitable, cannot stay in one object. Pandanan Chapalami also, it cannot steadfast on one object, it can pasture to one object to another. Pandanan Chapalan Chaitan, Durekhan Dongni Warayami, very hard to control, to stay on one object, and also Durekhan Dongni Warayang, we very hard to prevent also not to pasture on the other, the sensual desire object. Because of that, Ujung Karoti Mirawi, the wise man who has the penetrated knowledge, the Mirawi mean, Ujung Karoti, he straightened his mind, Usukarowa Dejanam, so the brave proud flexures, he strike the arrow, so as the this the flexure, the wise man, he straightened there his mind. Pertama-tama kami akan mengutip sebuah syair Dhammakatha yang merupakan pembuka dari penjelasan ini. Dikatakan pandanang capalang citang, jadi cita atau pikiran atau batin kita mudah sekali terangsang oleh keenam objek indriawi, misalnya wujud, suara, bau dan lain sebagainya. Kemudian capalang juga sulit, mudah goyah. Jadi sulit untuk terpusat pada satu objek saja. Kemudian durakhang duniwarayang. Durakhang berarti sulit untuk dijaga. Sulit untuk dijaga hanya berdiam pada satu objek yang sesuai saja. Kemudian duniwarayang sulit untuk dicegah. Sulit untuk dicegah dari berkelana ke objek-objek lainnya. Oleh karena itu, ujung karoti medawi. Oleh karena itu, bagi seorang bijaksana, akan berusaha untuk meluruskan batinnya, usu karowa tejanang, bagaikan seorang pemanah yang ahli meluruskan panahnya. Wari jowa tele kito oka mokata ubedo perik pandati kan cita mara dia pahadui. So now we are meditating. Mara deyami, the kina of the mara. The kina of the mara means because there are three rounds, kilesa witta, that is the round of the defilements, kama witta, round of the mental formations, and vibhaka witta, round of the rebirth. So like that way, all of the session being are one round after another, they are turning in the round of the rebirth again and again, one like after another. So because of, to escape from the round of the rebirth, the kingdom of the Mara, so Mara Deyam Pahadawe, Parikpandaditan Chaitan. So when we train our mind, the mind is so frisky, hopping, and also jumping again and again to the other sensual object, wari jowa tele kido oka mokata obedo, because the fish, no, he lives in the water because of that obedo, take out from that water and tele kido mean put on that land, dry land, because of heat. So this fish jumping again and again. In the same way, our mind nature also, we want to escape from the round of the rebirth, and we put our mind, meditation object, samatha or vipassana object, but the mind doesn't like to that object, and the mind want to posture that this sensual pleasure object, form or sound or smell or taste or tingi or object, because of that, the mind is jumping, shaking, frisky again and again. Syair yang berikut adalah Wari Jowa Thale Kito Okamokata Ubato Paripandati dan Jitang Maradeyang Batare. Artinya, Maradeyang di sini adalah pasukan Mara atau pengikut-pengikut Mara. Mara di sini berarti kotoran batin, kilesa, kemudian juga berarti kamma atau perbuatan kita, juga vipaka, hasil perbuatan kita. Jadi dalam usaha untuk menaklukkan pasukan mara ini, batin ini bagaikan sesuatu yang mudah. Batin ini selalu saja gerisah pada saat misalnya berusaha untuk terpusat pada objek meditasi kita, entah itu samatha atau vipassana, dalam usaha untuk terlepas dari, dalam usaha untuk menanggalkan kekotoran batin. Batin yang gelisah ini bagaikan seekor ikan yang diambil dari air atau dari habitat hidupnya, kemudian dicampakkan di lantai, maka dia akan menggelepar-gelepar. Demikian pula batin ini sulit untuk memegang atau sulit untuk berdiam pada objeknya dalam usaha kita untuk bermeditasi, dalam usaha kita untuk menaklukkan pasukan mara atau pengikut mara. So now our meditation retreat started the 10th December. So now, also today, 10 January, because of that, already 1 month passed. So some meditators also still they complain. So still, Pandey, my mind is wondering how to control. Some meditators also now, because of, no, they can train the mind, so they get the good result also. Because of that, so today, I would like to explain to you some, no, encouragement to develop your meditation. That is just, no, briefly only. very profound Dhamma my teacher Pa'al Siara will give to you. Ya, hari ini tepat satu bulan kita sudah menjalani retret kita di sini. Tetapi masih ada sejumlah yogi, cukup banyak yogi masih mengeluh batinnya itu sulit untuk dikendalikan. Tetapi ada juga sejumlah yogi karena mereka mampu mengendalikan batin mereka sehingga mereka mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, hari ini saya ingin memberikan semangat kepada kalian, memberikan dorongan kepada kalian agar kalian bisa berkembang dalam meditasi kalian sehingga kalian bisa turut juga mencicipi dhamma yang dalam yang telah diajarkan oleh Pa'au Siadao. So, firstly, I would like to explain there how there is the Great Fletcher, the Ujo Usukaro, he make the arrow. I would like to explain because this Fletcher, before he make the arrow, he went to the forest and he cut the bamboo. So after that, this bamboo he chopped and according to his measurements, then so he make the stick. In that stage, he removed the unnecessary part and he make the bamboo stick. After making that bamboo stick, so not because of this bamboo stick is cut not so straight, he removed the unnecessary part and then he apply this stick, bamboo stick, with the oil to be softened. After softened also, then he see again that this bamboo stick, and so he put this stick on the even ground, because if he put another unsuitable place, so this bamboo stick can bending again. Because of that, he put the bamboo sticks on the even or plain ground, and after that also, not to bending again, the edge of this bamboo stick, both sides, he put the heavy things, and also sometimes this bamboo stick is not straight yet, so he's scorching the heat and trying to strike again. Like that way, he strike his arrow again and again to get the good positions. Jadi pertama-tama kami akan menjelaskan tentang bait tentang bagaikan seorang pemanah meluruskan panahnya. Jadi bagi seorang pemanah, apabila dia mau membuat sebuah panah yang lurus, pertama-tama dia harus masuk ke hutan untuk mencari bambu atau kayu yang sesuai. Kemudian memotongnya sesuai ukuran yang dikehendakinya. Setelah mendapatkan tangkai bambu atau tangkai kayu tersebut, dia akan memotongnya lagi menjadi sebuah tangkai yang lurus dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukannya. Kemudian apabila bambu tersebut atau tangkai tersebut tidak lurus, maka dia akan merendamnya di dalam air sehingga kayunya menjadi lunak dan mudah untuk diluruskan. Cara untuk meluruskannya adalah meletakkannya di lantai yang datar. Tidak boleh sembarangan diletakkan di tempat yang tidak datar, karena kalau diletakkan di tempat yang tidak datar, nanti tidak akan mendapatkan tangkai yang lurus. Oleh karena itu, dia harus meletakkannya di atas lantai yang datar, kemudian menimpanya atau menaruh suatu beban di atasnya dan berusaha untuk meluruskannya. Apabila dengan cara demikian pun sulit untuk meluruskan tangkai tersebut, maka dia akan berusaha untuk menggunakan api untuk memanaskannya. Dengan cara pemanasan ini, dia berusaha untuk meluruskan tangkai tersebut berulang kali, sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan sebuah panah yang lurus. Because of that, when from this example, how we can take the lesson, so when you come to meditation center or when you enter the meditation hall and when you sit, so you must forget whatever you are, family case or son or daughter or money or gold or whatever family case, you should forget, look like the flesher, he removed the unnecessary part. Jadi, kita juga perlu mendapatkan pelajaran dari kisah di pemanah di atas. Kita perlu mendapatkan hikmah dari cerita di atas, yaitu apabila kita datang ke pusat meditasi untuk berlatih meditasi, ketika kita mendatangi Dhammasala untuk duduk meditasi, maka hal yang pertama-tama kita lakukan adalah melupakan semuanya, melupakan keluarga kita, melupakan anak-anak kita, melupakan harta kekayaan kita, melupakan emas kita, semuanya dilupakan, bagaikan seorang pemanah yang menyingkirkan semua bagian-bagian yang tidak perlu dari tangkai bambu atau tangkai kayu yang didapatkannya dari hutan. Another one is the vulture. He apply the bamboo stick with the oil to be softened. In the same way, our mind also we must to be softened by the faith or confidence or belief. What is that is sadha? So we must faith or believe or confidence in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Also, we must believe that the practice of the Samatha meditation and the practice of the Vipassana meditation. Otherwise, if we don't have the faith or confidence or so believe, because of our mind rigid, so we cannot practice well. Kemudian, sang pemanah akan berusaha untuk membuat tangkai tersebut menjadi lunak, entah itu dikasih minyak atau direndam dalam air. Maka kita pun demikian, kita perlu memiliki keyakinan yang dalam atau sadda yang dalam terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, yaitu tiga mastika. Kemudian kita juga perlu memiliki keyakinan atau sadda yang dalam terhadap latihan kita, yaitu latihan samatha dan latihan vipassana. Apabila kita tidak memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, tidak memiliki keyakinan terhadap latihan kita sendiri, maka kita sulit untuk meneruskan atau sulit untuk memulai latihan kita. After that, the flesher, he put the bamboo sticks on the even ground. In the same way, we must practice morality, sila also very important. We must train our mind with the morality look like the playing ground. Because if you see, if the flesher put uneven ground, because of the plane, the ground is uneven, this arrow, this bamboo stick can be bent or carved again. Because of that, so we must train our mind with morality, because with the morality, we can train our bodily and verbal action not to commit evil action. Because of that, so Sila morality also very important. Look like they putting the bamboo stick and put the even ground. We must train our mind. So before us we start the meditation, so by practicing this morality, so and control our bodily and verbal action also. Kemudian untuk melanjutkan usaha kita untuk melanjutkan usahanya untuk meluruskan panahnya, maka pemanah tersebut dia perlu meletakkan tangkai panahnya di atas lantai yang datar. Demikian pula terhadap latihan kita. Kita perlu menjalankan sila dengan baik agar baik secara jasmani maupun secara ucapan kita tidak melakukan kejahatan. Sila atau moralitas itu sangat penting dalam usaha untuk melatih batin kita. Apabila sila kita tidak baik, maka kita sulit untuk melatih batin kita. Bagaikan sebuah lantai yang tidak datar, sulit untuk menghasilkan tangkai panah yang lurus. Dengan demikian, sebelum kita mulai meditasi kita, kita perlu mulai berusaha untuk mengendalikan perbuatan kita, baik secara jasmani maupun ucapan. Kita berusaha untuk menjaga sila kita dengan baik. Then the Fletcher, he put this bamboo stick on the even ground, but that also because of the weather changing, heat or cold, this bamboo stick can curve or bend again. Because of that, so the Fletcher, he put the both edge of this stick, he put the heavy load, not to bend it again. In the same way, we train our mind with the morality, but morality is we can train our bodily and verbal action. We could not train our mind with morality, sila. Because of that, we must train, look like the heavy load put on the bamboo stick, so we must practice samatha and vipassana meditation both. Setelah meletakkan tangkai panah tersebut di atas lantai yang datar, setelah itu tidak cukup hanya demikian saja, karena bisa saja karena perubahan cuaca, entah dingin atau panas, tangkai bambu tersebut bisa saja menjadi bengkok karena perubahan cuaca. Oleh karena itu kita perlu menindih tangkai panah tersebut dengan suatu beban pada kedua ujungnya, sehingga tangkai tersebut bisa tetap lurus. Demikian pula, kita bukan hanya berusaha untuk mempraktikkan sila dengan baik, berusaha untuk mengendalikan perbuatan jasmani maupun ucapan kita, tetapi kita perlu juga untuk melatih atau mengendalikan batin kita. Usaha untuk mengendalikan batin kita itu yaitu dengan cara berlatih samatha atau vipassana, berlatih meditasi samatha atau meditasi vipassana. So because of samatha meditation, you can get the mentally happiness and you can remove mental defilement easily. After that also, because of your concentration, you can see the penetratively the true nature of mind and matter. Also, if you develop insight meditations, you can remove mental defilement by the insight knowledge and it can develop concentration again. Because of that, samatha and vipassana meditation they support each other. Apabila kita berlatih samatha, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan batin. Selain itu, kita juga mampu untuk menyingkirkan kotoran-kotoran batin kita, untuk menyingkirkan kilesa-kilesa kita. Kemudian apabila konsentrasi kita sudah meningkat, konsentrasi kita sudah mendalam, maka nantinya kita juga akan mampu untuk menembusi, untuk tembus, memandang atau mampu untuk melihat tembus baik fenomena batin maupun fenomena jasmani. Bukan hanya itu saja, kita juga mampu untuk menyingkirkan kotoran-kotoran batin kita lainnya. Oleh karena itu, meditasi samatha dan meditasi vipassana saling menunjang, saling menopang. So after that, the fletcher, he checked the his bamboo stick is straight or not. Sometimes also the bamboo stick are not good position, so he give the heated or he's coaxing that this bamboo stick to be soft, and after that straight again. Then only when the bamboo stick is straight and good position, he put that tops and also he put that tails behind of this bamboo stick. Later on, he shoot that with this arrow to the target or to the prey, and then he can shoot to the target or to the prey exactly. He put the tops and he put the tails. No? After that, no? He shoot the arrow. Kemudian, setelah menindih tangkai bambu tersebut, yaitu tangkai panah tersebut dengan beban yang berat, kemudian dia berusaha untuk mengecek lagi, memeriksa lagi apakah tangkai bambu tersebut sudah lurus atau belum. Kalau misalnya belum cukup lurus, belum lurus, maka dia akan memberikan sejumlah akan memanaskannya dengan api, sehingga bambu panah tersebut, tangkai bambu panah tersebut menjadi lebih lunak dan dia bisa membuatnya lebih lurus. Setelah itu dia akan memasang tangkai panah tersebut pada busurnya. Kemudian sebelumnya mungkin dia akan menarik kedua ujung dari panah ini agar bisa lurus. Kemudian dia memasang panah yang sudah lurus tersebut di atas busurnya, dan dia memanahkan atau melepaskan panah yang telah lurus tersebut ke sasarannya. Sometimes also you see our mind nature. We practice the samatha and vipassana meditation. We are lazy or boring. Because of that, so effort, variya is very important. Atabi sampajanomi, atabi me, the binding or scorching the mental defilements, the effort, binding or scorching the mental defilements. This effort is very important. Look like the fletcher, give the heat to straighten the arrow. So we must practice this samatha and vipassana meditation, the strong, the variya. Then only also we can shoot the arrow and we can attain the nibbana. Sifat dari batin kita adalah malas. Oleh karena itu, dalam usaha latihan samatha, meditasi samatha, meditasi vipassana, kita perlu wirya, kita perlu semangat untuk mengatasi kemalasan tersebut, kemalasan batin tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam satu ungkapan Pali, atapi sampajano, yaitu berusaha untuk berjuang dengan gigih, sebagaimana seorang pembuat panah yang berusaha untuk memanaskan tangkai bambu panahnya sehingga bisa menjadi lurus. Demikian pula batin kita yang malas, kita perlu berikan semangat, kita perlu berikan wiria sehingga nantinya kita bisa mencapai sasaran kita, yaitu nibbana. Sebagaimana sang pembuat panah yang mampu akhirnya menembak sasarannya dengan panah yang lurus yang telah dibuatnya. You also daily, every day two times shooting the nibbana, nibbana picchiyo hodu, nibbana picchiyo hodu. So now you are target also touch the nibbana, is it? Nah, jadi biasanya sebelum mengakhiri kegiatan kita, kita selalu membaca Nibbana Pacayo Hotu. Semoga semua kebajikan, jasa-jasa kebajikan itu bisa menjadi landasan bekal bagi kita untuk mencapai Nibbana. Oleh karena itu, saya pikir kita semua di sini mempunyai suatu sasaran, yaitu ingin mencapai Nibbana sebagai target kita. Because you are shooting the calf arrow, because of son, because of daughter, because of wife, because of husband, because of homesick, so your target is no, cannot touch that this nibbana. Because of that, no, as a flexor, you must practice. So taking that this example. So. Ya, jadi karena apa kemelekatan kita terhadap putra kita, kepada anak-anak kita, terhadap istri, terhadap suami, terhadap apa keluarga, kemudian juga adanya homesick atau apa rindu rumah, kembali ke rumah, maka kita melenceng dari sasaran kita, yaitu kita tidak bisa mencapai nibbana. Oleh karena itu kita perlu berusaha untuk mengatasi semua ini, karena untuk mencapai sasaran kita yang sebenarnya. Therefore, aramatha nikkhamatha yongcatha buddha sasane dunatha mijjuno sena nala karanwa kongcaro. That means, kongcaro means elephant, the strong elephant. Nala karanwa kongcaro, that elephant, he destroyed that. Nala kara means bamboo huts. So the strong elephant, he destroyed the bamboo huts. So dunata mitju no senan. So the force of the mara destroying. No? Dunata means destroy the force of the mara. Aramata nikkamata rongjata buddha sasane. In the teaching of the Buddha dispensation, so aramata means rise your energy, and nikkhamata means so you make exertion, and yongjata means practice the Buddha teaching ardently, diligently, strive, no? The ardently, diligently. So if you practice the in the Buddha teaching ardently, diligently, strive that this Buddha teaching, so you can destroy the force of the mara. Look like that. This strong elephant, he destroyed the bamboo hut. Another one also, your ima samin dhamma vinaye appama to vihe sati pahaya jati sansara dukkha santang kare sati. So a person, ima samin dhamma vinaye, the Buddha teaching, the Buddha dispensation, teaching and the disciple, your imasam appamato vihe sati, who strive ardently, diligently, with the mindfulness, your imasame dhamma vihe appamato vihe sati, pahaya jati sansara, to abandon the suffering of the round of the rebirth and make dukkha santang great sati, make the end of the suffering. So because of that, so in the Buddha teaching, if you practice, if you strive diligently with mindfulness, also You can make the end of the suffering end. You can make the end of the round of the rebirth. Kemudian Syadaw mengutip sebuah syair lagi yang artinya sebagaimana berikut. Jadi bagaikan seekor gajah yang kuat mampu untuk melabrak sebuah hutan bambu, suatu himpunan, suatu rumpun bambu. Demikian pula seyogianya seseorang yang ingin mempraktekkan, mengamalkan ajaran Buddha, seyogianya membangkitkan semangat, membangkitkan energinya, berusaha dengan tekun, berusaha dengan rajin untuk menghancurkan kekuatan mara, untuk menghancurkan pengikut-pengikut mara. Kemudian syair berikut adalah bagi seorang siswa yang mengamalkan, yang mendalami ajaran Buddha, ia seyogianya berusaha dengan tekun, dengan penuh sati, kemudian dengan rajin untuk mengatasi penderitaan samsara, sehingga akhirnya nantinya mencapai berakhirnya penderitaan samsara. So we are passing through the beginless, endless of round of the rebirth, and so if we cannot finish our round of the rebirth, we have already faced countless of suffering. Also, if we cannot finish our round of the rebirth, we have to face countless of suffering. Because of that, now you get the good opportunity, good chance. So we meet the Buddha Sasana. So because of that, not to miss this opportunity, surely we should learn the Buddha teaching practically and theoretically, and also by making this exertion, and we must try to get the liberation of round of the rebirth. Demikian pula kita jadi kita siyogianya berusaha untuk mengakhiri pengembaraan kita di dalam lingkaran kelahiran kembali, di dalam lingkaran samsara, sehingga kita bisa terbebas dari penderitaan yang bertubi-tubi. Dan kita saat ini siyogianya, kita saat ini memiliki kesempatan yang baik karena kita sudah bertemu dengan ajaran Buddha. Oleh karena itu kita siyogianya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita siyogianya berusaha untuk belajar dengan tekun, baik secara teori maupun secara praktik. Kita siyogianya berusaha dengan semangat sehingga akhirnya bisa mencapai pembebasan. Really, we should take the lesson from the making of the arrow by the flexure. So I should conclude the main Dhamma talk, because Paul Siara also waiting to answer your question. But I want to continue the background of this story for a while. Jadi inilah hikmat atau hikmah atau pelajaran yang perlu kita tarik dari cerita tentang pembuat panah yang sudah dikisahkan sebelumnya. Demikianlah Dhamma Desana yang kami berikan pada hari ini. Karena saat ini Pak Ok Siadaw sedang menunggu untuk melanjutkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kalian. So when our Buddha, when his starting was he stay at the Chalika mountain, and at that time his attendant was Venerable Meghiya. Pada saat Tatiwasa. Pada saat Sang Buddha sudah mencapai 13 tahun setelah pencapaian Nibbana oleh Sang Buddha. So, pada saat itu ada seorang siswa beliau yang bernama Meghiya. Our Buddha, he lived as the Buddhahood 45 years, 45 wasa. In this 45 wasa, the first 25 wasa, there were no permanent personal attendants. The first 25 wasa, there were no permanent attendants. Jadi kita sebagaimana kita ketahui bahwa Sang Buddha setelah mencapai Nibbana, beliau membabarkan Dhamma sebanyak 45 tahun. Dan pada 25 tahun yang pertama, beliau tidak memiliki pelayan pribadi. Tidak ada seorang pun yang khusus untuk melayani beliau. The later 20 wasa only, Venerable Ananda, he became the permanent attendant. Kemudian yang menjadi pelayan tetap dari Sang Buddha adalah Yang Mulia Ananda. Yeah, Venerable Ananda. So, the first 25 wasa, Patrama body, sometime Venerable Nagasamala, sometime Venerable Nagita, sometime Venerable Upilawa, sometime Venerable Sunakata, so sometime Venerable Chundra, Sagara, Meghiya. So seven attendants, they have served the Buddha service. Jadi pada 25 tahun yang pertama, beliau hanya secara terputus-putus dilayani oleh 7 orang, yaitu yang pertama adalah Naga Samala Thera, yang kedua adalah Nagita Thera, yang ketiga adalah Upawana Thera, kemudian Sunakata, di mana beliau adalah seorang sebelumnya adalah seorang pangeran dari negeri Licawi, kemudian ada Chunda Thera, yaitu putra dari saudara dari Sariputta Thera, kemudian ada Sagata Thera, kemudian ada Meghiya Thera. Jadi mereka secara sebelumnya hanya secara tetap melayani Sang Buddha. Jadi hanya Ananda saja yang menjadi pelayan tetap dari Sang Buddha. So in this attendance, I would like to tell about there are some story, because Venerable Sunakata was the former Lichui prince. He followed and he served the Buddhist. He helped the Buddha, but he believed Buddha is the not real Arhat. So he believed naked ascetic are the real Arhat, because of naked ascetic, they practice as a dog, they don't wear the clothes, they sleep on the ground, and so because of that they are self modification. So that Sunakata, he believed this naked ascetic are only the real Arhat, Buddha is not real Arhat. Kemudian tentang Sunakata, pelayan seorang siswa beliau yang pernah melayani beliau. Sebetulnya Sunakata ini sebelumnya adalah seorang pangeran dari negeri Licawi, dan dia awalnya tidak mempercayai bahwa Buddha Gautama sudah mencapai kebuddhaan. Beliau tidak percaya bahwa Buddha Gautama adalah seorang Buddha yang sesungguhnya. Sebaliknya dia lebih percaya pada para petapa telanjang. Karena para petapa telanjang, mereka tidak mengenakan pakaian, kemudian mereka tidur di lantai, mereka melakukan penyiksaan diri. Sehingga sang Sunakata ini, dia lebih yakin terhadap para petapa telanjang ini. So Sunakata, he believed this naked ascetic so because of the brightest set modification and as a dog, as a cow, so he believed they can eliminate all defilements. Buddha pride is not like that. Because of that, Buddha cannot eradicate all defilements. Therefore, Buddha is not arhat. So even he is the Buddha follower, so Buddha disciple, but because of stupid mind, he also not appropriate Buddha attainment, and he was rejected. Jadi Sunakata ini dia lebih mempercayai pada para petapa telanjang, karena para petapa telanjang ini suka melakukan penyiksaan diri. Jadi para petapa telanjang ini juga suka mempraktekkan atau suka meniru-niru perilaku anjing, dan dia mempercayai bahwa dengan cara demikian, dengan cara penyiksaan diri, mereka mampu menyingkirkan atau menghilangkan kotoran batin mereka. Sebaliknya sang Buddha tidak mampu menyingkirkan semua kilesa atau semua kotoran batin yang ada. Dia juga tidak yakin bahwa sang Buddha sudah mencapai arahat. Jadi walaupun dia sudah menjadi siswa sang Buddha, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat dari sana. Dan dia akhirnya tersingkir. So, Venerable Nagasamala also, when he was the Buddha attendant, one day, Buddha and he went together to take arm rounds for their arm rounds. So after finish their take arm rounds, so on the way back, Buddha said to the Nagasamala, "Oh my dear Nagasamala, we should go this way." So but Nagasamala, he didn't accept the Buddha telling him, "Pandi, your way is so long. I want to go the shortcut." But Buddha said, "You should not go the shortcut. So you should go the normal way." But Nagasamala didn't accept. Later on, Nagasamala said, "Pandi, if you want to go your own way, you can go. I will put your ropes and your bowl on the ground. I shall go my own way." Like that way, he told, and then he went his own way. Buddha came back alone, so to the monastery. Kemudian siswa yang lainnya, yaitu Naga Samala Thera. Beliau pada suatu hari bersama Sang Buddha, bersama-sama melakukan Pindapata. Setelah selesai mendapatkan dana makanan, setelah menyantap makanan mereka, dalam perjalanan pulang mereka ke kediaman mereka, waktu itu Sang Buddha menyatakan kita perlu melewati jalan ini. Tetapi Naga Samala Thera, dia menyatakan, Sang Buddha, ada jalan yang lebih pendek, ada jalan yang lebih ringkas, ada jalan pintas ke tempat tinggal kita. Tetapi Sang Buddha mengatakan, kita pakai jalan biasa saja. Lantas Naga Samala Thera ini menyatakan, kalau Buddha mau lewat sana, silakan jalan sendiri. Saya akan mengambil jalan pintas. Oleh karena itu, dia meletakkan jubah dan mangkuk Sang Buddha di atas lantai, kemudian dia pergi dengan jalannya sendiri, dengan jalan yang menurutnya lebih ringkas. After that, what happened? On the way, he was robbed by the robber, and not even robbed only his property. So the robber hit and beat. Also, they take all his property. Therefore, Nagasamala, he came back to the monastery, so naked body and also bloody body to the monastery. Lantas apa yang terjadi pada Nagasamala Thera yang mau mengambil jalan pintas itu? Di tengah jalan dia dirampok oleh perampok. Bukan hanya semua harta, semua barang miliknya diambil, tetapi dia juga dipukul. Sehingga akhirnya pada saat dia kembali ke kediamannya, kembali ke wihara yang ditinggalinya bersama Buddha, badannya karena sudah diambil semua barang miliknya termasuk jubahnya, sehingga dia pulang dengan telanjang. Kemudian dengan badan yang berlumuran dengan darah karena dipukul. Then only he regrets and remorse. Then he requests to apologize him, and so he also, because of his stupid mind, he is not appropriate there. Buddha attended as a PSO, also he was rejected. Kemudian dia menyesal dan minta maaf kepada Sang Buddha. Dan walaupun beliau sudah menjadi pelayan Sang Buddha, mendapat kesempatan untuk menjadi pelayan Sang Buddha, tetapi karena kebodohannya sehingga dia tidak mendapatkan manfaat dari usaha melayani pada saat melayani Sang Buddha tersebut, dan akhirnya ia pun tersingkir. So here also I would like to tell you about the Meghiya Thera. So when the Buddha and the Venerable Meghiya, they were reciting at the Chalika Mountain Forest Monastery. So at the Tatingwasa, one day Venerable Meghiya request to the Buddha, "Bandi, I would like to go to take arm rounds to the village." Nah, kemudian pelayan yang lainnya yang disebut Meghiya, pada saat itu Meghiya ini sedang berdiam bersama Sang Buddha di Gunung Chandika. Pada saat itu baru 13 tahun setelah Sang Buddha mencapai Nibbana. Dan Meghiya minta izin kepada Sang Buddha supaya mengizinkan Meghiya ini untuk pergi Pindapata. So the Buddha he answer Meghiya, "Dear Meghiya, you know the appropriate time to you. Because of that, according to your wish, you can go." So Buddha said to the Venerable Meghiya. Lantas Sang Buddha menjawab bahwa, "Meghiya, Anda tahu waktu yang sesuai bagi Anda untuk pergi." So Venerable Meghiya, he took his bowl and he went to the village to take arm rounds, to take the arm foods. So on the way back to the Chalika Mountain, he walked around there at the bank of the Kimikalat rivers. So on the bank of this Kimikalat river, there were so many mango groves and mango trees. Because of the mango groves are very pleasant and beautiful, so therefore Venerable Meghiya, he got the idea, "Oh, this mango grove is very pleasant and delightful. So a person who want to develop the his meditation, so he can develop his meditation quickly. Because of that, I will request to the Buddha to meditate here. So like that way, he got the idea and he returned to the Chalika Mountain Forest Monastery. Jadi, lantas setelah mendapatkan jawaban dari Sang Buddha, Meghiya ini mengambil jubah dan patanya dan mulai berangkat untuk melakukan pindapata. Setelah melakukan pindapata, dalam perjalanan pulang beliau ke Gunung Chandika, di mana tempat kediaman mereka, dia melewati tepi sungai Kimikala. Di tepi sungai Kimikala ini ada sebuah kebun mangga. Di sana banyak didapati pohon-pohon mangga yang indah dan menyenangkan. Nah, lantas Meghiya ini dia berpikir kebun mangga ini merupakan suatu tempat yang sangat nyaman untuk melakukan meditasi. Karena tempat ini sangat menyenangkan, sangat indah, sehingga apabila saya nanti kalau meditasi di sini, saya akan cepat mendapatkan pencapaian. Saya akan memohon kepada Sang Buddha agar mengizinkan saya bisa meditasi di sini. So, setelah itu dia kembali ke kediaman mereka. When Venerable Meghiya reached the Chalika Mountain Forest Monastery, so he paid his obeisance to the Buddha and he relayed his experience. So at the end of his speech, so he requested to the Buddha, Pandi, I would like to go to this Mangu group for my meditations to develop my wisdom and knowledge. So because of that, please give permission to me. But Buddha ponder and see the Meghiya's intelligence, because of his intelligence not mature yet, Buddha said, Meghiya, so wait, Meghiya, dear Meghiya, at the moment I am alone, so wait, someone else come to me. So like that way, Buddha prohibit him. Jadi setelah tiba kembali di wihara kediaman mereka, Meghiya datang menemui Sang Buddha, kemudian memberikan penghormatannya kepada Sang Buddha, dan dia menceritakan semua yang dialaminya, semua yang dilihatnya, dan pada akhir pembicaraannya, pada akhir ceritanya, dia memohon kepada Sang Buddha untuk mengizinkan dia untuk pergi ke kebun mangga tersebut bermeditasi. Dan Sang Buddha melihat bahwa Meghiya ini belum cukup matang untuk bermeditasi sendiri, dan Sang Buddha menjawab bahwa saat ini saya sendirian. Jadi kalau Anda pergi, hanya tinggal saya sendiri. Oleh karena itu, Anda jangan dulu pergi. Tunggu saja saya di sini, atau membantu saya di sini. So for the second time, Meghiya request to get the permission. For the third time, he insistently he request to the Buddha to give the permission. So after the third time, Buddha said, Dear Meghiya, how can we, the Buddha, prevent those who want for the meditations? So because of that, according to your desire, you can do like that way, Buddha said to the Meghiya. Kemudian untuk kedua kalinya, Meghiya ini memohon lagi kepada Sang Buddha, tetapi tetap ditolak oleh Sang Buddha. Kemudian ketiga kalinya Meghiya memohon lagi kepada Sang Buddha. Beliau bersikeras untuk pergi meditasi di kebun mangga itu. Lantas Sang Buddha berkata, Meggya, Buddha tidak bisa mencegah orang yang bersikeras untuk pergi bermeditasi. Kalau demikian, lakukanlah apa yang Anda inginkan. So, Meggya, Venerable Meggya, he paid homage to the Buddha and he take the, his bowl and his robe and he went to the mango grove. So, when he reached in the mango grove, he chose the suitable place at the foot of the mango tree and he started his meditations. Jadi, Meggya ini lantas setelah mendapatkan izin dari Sang Buddha, beliau memberi hormat kepada Sang Buddha, mengambil jubah dan patahnya, mulai berangkat ke kebun mangga tersebut. Setelah mencapai kebun ini, lantas dia mencari suatu pohon dan berdiam di kaki pohon mangga tersebut. Dan dia mulai melakukan meditasi. So, when he sit at the foot of the mango tree, and because of this place is the he had been the kingship successively 500 lives. Because of that, so when he sit on the slab of the stone and under the at the foot of the mango tree, although he wear the dark dying clothes, dark dying robes, but he assumed he was the kingships. Also, he slept under the he slept on the slab stone and at the foot of the tree. So he think he was sitting on the royal throne and under the white royal umbrella. Also, he stay under the in the mango grove, but he think this mango grove is look like the his royal palace. Lantas dia duduk di bawah pohon mangga tertentu untuk melakukan meditasi. Tetapi karena Meggya ini dalam kelahiran lampaunya dia pernah menjadi raja dalam 500 kelahiran dalam 500 kelahirannya. Dia pernah secara berturut-turut menjadi raja di daerah sini. Sehingga pada saat dia duduk di sini, walaupun dia mengenakan pada saat itu sedang mengenakan jubah biku, tetapi dalam benaknya selalu muncul suatu bayangan. Seolah-olah dia adalah seorang raja yang mengenakan berbagai atribut raja. Kemudian walaupun dia duduk di bawah, walaupun dia duduk di atas sebuah batu yang lempengan batu yang besar, tetapi dia melihat bahwa dia seolah-olah sedang tidur di atas ranjang seorang raja yang berada di bawah lindungan sebuah payung kebesaran. Kemudian walaupun dia duduk di bawah pohon mangga, tetapi yang terbayang dalam pikirannya adalah dia berdiam di dalam istana kerajaannya. So, although his meditation object is in and out breath, but this in and out breath lost, and he saw there so many danza are entertaining for him, and also he enjoying the things. So this luxury. Jadi walaupun dia pada saat itu berusaha untuk memperhatikan keluar masuknya napas, tetapi yang tampak olehnya, yang tampak dalam pikirannya adalah para penari-penari kerajaan yang berusaha untuk menghibur dia, dan dia pun menikmati bayangan-bayangan pikiran demikian. So during the meditation time also, you also look like the Meghiya. What did you assume? What object you assume? Oleh karena itu jadi mungkin kalian juga ada yang seperti Meghiya ini. Pada saat itu apa yang muncul dalam bayangan kalian? So Venerable Meghiya, he was overwhelmed by this kama vitaka, the thought of the sensuality, vyabhara vitaka, the thought of the malice, vihinsa vitaka, the thought of the violence, one after another, looked like the tree overwhelming by the entangled by the creeper, or looked like honey gathering man struck by the bee. So like that way, one after another, these thoughts were oppressed by his mind, oppressed his mind. Jadi Meghiya ini dia dilanda oleh pikiran yang diliputi oleh nafsu kesenangan indriawi, juga dilanda oleh kebencian dan berbagai kotoran batin lainnya. Bagaikan sebuah pohon yang dililit oleh tanaman menjalar, atau seperti seorang pengumpul madu yang disengat oleh lebah madu yang diusirnya. So later on, he could not develop his meditation. Even the short movement also, he could not develop his concentration. Therefore, he got the idea, because of my Buddha. So he foreseeing this condition and he prohibited me. So I should go back to my teacher and I should ask there. So what is the his advice? Jadi karena pikirannya yang dilanda oleh berbagai masalah ini, akhirnya meditasinya tidak bisa berkembang. Antas dia berpikir bahwa sebelumnya Sang Buddha mencegah dia ke sini. Oleh karena itu Sang Buddha melakukan sesuatu untuk menghambatnya. Lantas dia berusaha, dia kembali ke tempat tinggal Sang Buddha dan ingin menanyakan atau ingin minta nasihat kepada beliau. So in our Pa'ao Center also same way, some junior monks, so they come to Pa'ao Center and earlier, so because of they are very strong faith and their desire, so they enter the bhikkhuhood. Later on, so they got the idea and they request to the Siaro, Pandi, I would like to go to this place, that place. That place is very nice. I want to meditate. I can develop easily. But our Siaro tell them, you should not go there. You are the junior monk. You don't have the five wasa. No upacaya teacher, no nisaya teacher. If you go there, you will face the troublesome. But they don't accept. Later on, when they went there, sometimes also because of they could not develop, they come back, sometimes also they disrobe. Demikian pula apa yang terjadi pada Pa'ok Siadau. Di ada sejumlah biku junior mereka datang ke pusat meditasi Pa'ok karena keyakinan yang kuat, mereka menjadi seorang biku. Kemudian tidak lama kemudian mereka berkata kepada Pa'ok Siadau, saya ingin ke tempat ini, saya ingin ke tempat itu untuk berlatih meditasi. Karena tempat ini atau itu cocok untuk mengembangkan konsentrasi dengan baik. Tetapi Pak Auxiadao mengatakan Anda jangan pergi ke sana karena Anda belum cukup 5 wasa. Karena Anda meninggalkan upajaya Anda, Anda tidak dibimbing oleh upajaya Anda, Anda tidak dibimbing oleh acarya Anda. Tetapi biku muda tersebut dia tidak menerima dan akhirnya karena meditasinya tidak berkembang, lantas dia lepas jubah. So then Meghiya, when he came back to the Chalika Forest Monastery, and after that he related all his story. So later on, our Buddha, he gave the discourse appropriate for his intelligence. Lantas Meghiya kembali ke Gunung Chandika, kediaman Sang Buddha, dan dia menceritakan semua yang dialaminya kepada Sang Buddha. Setelah itu Sang Buddha memberikan wejangan yang sesuai dengan kebijaksanaan Meghiya ini. That is Meghiya Sutra in the Sutta Nipata Udana Weka. So you can find so detailed about this sutta, but because of giving time, I would like to explain this briefly only. Jadi wejangan ini lantas menjadi Meghiya Sutta, dan kalian bisa menemukannya di dalam Sutta Nipata. Kemudian berikut ini kami akan menyampaikan isi dari Meghiya Sutta tersebut, tetapi hanya secara ringkas saja. Dear Meghiya, these five factors are so to make the immature mental liberation mature. Hai Meghiya, kelima faktor ini bisa mematangkan batin yang belum terbebas, batin yang belum matang. What are five? The first one, association with good friends. Yang pertama adalah bergaul dengan sahabat-sahabat yang baik, Kalyanamita. Second one is having morality. Yang kedua adalah memiliki sila yang baik. Listening, number three is listening to and reflection connected with the ten kind of speeches. Yang ketiga adalah mendengarkan dan merenungkan 10 jenis ucapan. These 10 kind of speeches are the number one is apichakata, speech connected with the less desire. Ke-10 jenis pembicaraan tersebut adalah yang pertama adalah apichakata, yaitu pembicaraan yang mengarah ke berkurangnya keinginan. Santotikata, speech connected with the contentment. Yang kedua adalah santuti kata, yaitu pembicaraan yang mengarah ke merasa puas. Pawiwika kata, speech connected with the quietude. Yang ketiga adalah pembicaraan yang berhubungan dengan ketenangan atau kedamaian. Asansaka kata, speech connected with the aloofness. Yang berikut adalah pembicaraan yang berhubungan dengan hal-hal yang duhur. Sila kata, speech connected with the morality. Yang berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan sila. And Wiriya Ramba kata, speech connected with the rousing energy. Yang berikut adalah pembicaraan yang berhubungan dengan menumbuhkan semangat. Samadhi kata, speech connected with the concentrations. Pembicaraan yang berhubungan dengan samadhi. And panya kata, speech connected with the wisdom. Pembicaraan yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Vimukti Katha, speech connected with the path and fruition and wisdom. Yang berikut adalah Vimukti Katha, yaitu pembicaraan yang berhubungan dengan pembebasan atau jalan magga phala dan nibbana. Vimukti Jnana Dasana Katha, speech connected with the knowledge of deliverance. Kemudian yang berikut adalah pembicaraan yang berhubungan dengan pengetahuan dan penglihatan terhadap pembebasan. You are telling is quite coincide. This type of speech, because so in this center we make the noble silent, but all the time you are talking in the your bedroom. So you are talking and this that I was speech coincidence. Jadi apakah pembicaraan kalian ada berhubungan dengan hal-hal demikian? Jadi sebetulnya di dalam retret ini sudah ada peraturan agar tidak berbicara yang tidak berguna, tetapi kalian tetap ngobrol di dalam kamar. So the number 4 is having rousing one energy. Having rousing energy. Yang keempat adalah memiliki semangat. And number 5 is the having knowledge of rising and passing way of formation, Uriyabaya Jnana. Yang kelima adalah memiliki pengetahuan muncul dan lenyapnya berbagai bentukan-bentukan, berbagai hal-hal yang berkondisi. So then the Buddha said, Dia Megiya, when one who associated with the good friendships only, so which form 5 vectors, so the one can acquire the remaining 4. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa hanya mereka yang bergaul dengan sahabat yang baik, maka mereka barulah dapat memenuhi kelima faktor tersebut, yaitu dengan memiliki pergaulan yang baik dengan sahabat yang baik, maka dia akan mendapatkan 4 faktor lainnya. So because of that, to develop our wisdom and knowledge, the noble friendship is very important. Because you see, now you come to this place and you meditate, because of you have associated with the Pausiaro, and because of you can get the instruction from him, so now also you can develop your wisdom some stage. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perkembangan kebijaksanaan yang baik, sangat penting untuk memiliki pergaulan dengan seorang sahabat yang baik, seorang Kalyana Mita. Dalam hal ini, kalian datang ke retret ini, kalian telah mendapatkan seorang sahabat yang baik, seorang Kalyana Mita, yaitu Pak Oksiadau yang memiliki pengetahuan yang begitu dalam. So, if you practice ardently, diligently, successively, surely you can develop up to attainment of the Nirvana. Jadi apabila kalian bisa berlatih dengan rajin, dengan tekun, maka kemudian tanpa putus, kalian nantinya akan mencapai Nirvana. So Venerable Megiya also, because of he had associated with the Buddha, he also later he will become the noble persons. Demikian pula terhadap Megiya ini. Jadi karena dia memiliki seorang Kalyana Mita yang baik, yaitu Sang Buddha sendiri, dan akhirnya beliau mencapai kesucian di masa yang datang. After that, Buddha continued his Dhamma talk. Dia Megiya, having established in these 5, so the earnest meditator must to develop the the lusterness of the Asubha Bhavana, the notion of the lusterness, Asubha Bhavana, to eradicate the lust. Kemudian Sang Buddha melanjutkan wejangannya bahwa setelah seseorang menimbulkan atau memunculkan kelima faktor di atas, maka dia perlu melanjutkan dengan mengembangkan asubha bhavana untuk melenyapkan nafsu birahinya. So having developed asubha bhavana, meditation on the four nets, later on also meditator should develop the metta bhavana to eradicate the anger. Demikian pula para meditator seyogianya berlatih asubha bhavana untuk menghilangkan nafsu mereka, dan setelah itu mereka perlu pula mengembangkan metta bhavana untuk menyingkirkan kebencian-kebencian mereka. Then develop the mindfulness of breathing, anapana meditations to eradicate the distraction thoughts. Kemudian perlu melanjutkan dengan latihan anapanasati untuk melenyapkan batin yang berkelana kemana-mana. Then develop the perception of impermanence to eradicate the egoistic conceit. Egoistic conceit. Proud, no? Kemudian perlu juga mengembangkan persepsi tentang ketidakkekalan atau anicca untuk melenyapkan sifat egois, untuk melenyapkan keangkuhan atau kecongkakan. So to a passive of impermanence, so he can develop the perception of non-self. Kemudian setelah memiliki persepsi ketidakkekalan, maka seseorang nantinya baru akan bisa memiliki persepsi tentang anatta. A person who can develop perception of non-self, he can eradicate egoistic conceit, and also he can attain the nirvana in this life. Seseorang yang sudah memiliki persepsi tentang anatta, maka dia pun akan mampu menyingkirkan sifat egois dan kecongkakan, dan akhirnya mencapai nibbana. So after that, Buddha said, Venerable Migya, the minor thoughts are the inferior thoughts. So this thought can follow the mind, and this thought can make the frisky to the mind. A person who doesn't see that this mind, so his mind will not stable, or his mind will not come. Inferior thought and subtle thought can follow the mind, and it can make the frisky or anxiety. No, no. He cannot see the mind. Your mind will not come out quiet. Ya, bagi seseorang yang dilanda atau dilanda oleh pikiran-pikiran yang rendah, maka pikirannya itu akan menjadi rapuh. Kemudian bagi seseorang yang tidak mampu melihat batinnya, maka batinnya itu tidak akan menjadi tenang. So a meditator who practiced ardently, diligently with the mindfulness, so because of his practice, he can eradicate these evil thoughts, and also because of he realized the Four Noble Truths, he can attain the nirvana. Jadi bagi seorang siswa yang mampu untuk berlatih dengan rajin, dengan penuh sati, maka dia akan bisa menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak baik, akhirnya mampu menembusi empat kebenaran Arya dan mencapai Nibbana. So later, the Buddha, he recited there the verses I have already recited at the beginning of the discourse. So, Pandanan Chapalan Chaita, Durekan Doni Warayan, Ujong Karoti Mirawi, Usukarowa Dejana, Wari Jowa Tele Keto, Oka Mokata Obato, Break Pandaditan Chaita, Mara Deyam Pahatawe. After finish the discourse, Venerable Meghiya and other listeners also, they attain the Sri Andara path and fruition, and they became the noble one. Lantas Sang Buddha mengulang kembali melantunkan sebuah syair sebagaimana yang telah kami kutip pada awal Dhamma Desana ini, yaitu Pandanang Capalan Citang, yaitu batin ini gelisah dan tidak stabil. Durakang Duniwarayang, sulit untuk dijaga, sulit untuk dicegah. Ujung Karoti Medawi, seorang bijaksana seyogianya berusaha untuk meluruskannya. Usukarowa Tejanang, bagaikan seorang pembuat panah meluruskan panahnya. Kemudian syair yang berikut adalah Warijowa Thale Kito Oka Mokata Ubato Pampandati Dang Citang Maradeyang Pahatawe. So, batin ini yang gelisah, yang sulit untuk dijinakkan, siogianya diatasi seperti mengatasi pasukan Mara. Batin ini bagaikan seekor ikan yang diambil dari kolamnya, dari habitatnya, akan menggelepar-gelepar pada saat diletakkan di atas lantai. Jadi batin yang kita berusaha untuk menjinakkannya ini bagaikan ikan yang suka menggelepar-gelepar ketika ditaruh di atas lantai. So by taking the lesson of the flesh out, making the arrow end, so you should train your mind, and because of you train your mind, Sila Samadhi Panya, Samatha and Vipassana meditation, and so because of you practice Buddha teaching, may you mature your concentration and wisdom, and may you attain the supreme bliss of the Nibbana, and may you can make the end of the suffering, countless of suffering. Untuk mengakhiri Dhamma Desana hari ini, kalian seyogianya bisa menarik pelajaran dari cerita pembuat panah itu, di mana kita berusaha untuk melatih batin kita dengan melakukan meditasi samatha dan vipassana. Kita di sini berusaha untuk mengamalkan ajaran Buddha untuk mematangkan konsentrasi kita, sehingga akhirnya nantinya kita mampu untuk mencapai Nibbana, untuk mengakhiri penderitaan samsara kita.